إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله satu hal yang wajib kita terus berupaya dan terus mengoreksi diri kita dan terus memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita dijadikan sebagai hamba Allah yang mampu mensyukur nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sungguh kenikmatan yang luar biasa dan kebahagiaan, keberuntungan yang luar biasa ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba dari hamba-hambanya yang mensyukuri akan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini diberi kesempatan dan waktu oleh Allah yang keduanya merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk mampu mensyukurinya dengan menjalani suatu kewajiban dari apa yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat Jumat dengan berjamaah di suatu masjid. Demikian pula tanpa terasa bahwa waktu berjalan, Ramadan kita lalui, Idul Fitr kita lalui, demikian pula Idul Adha pun kita lalui, Dzulhijjah kita lalui, yang insya Allah Ta'ala dalam waktu sehari dua hari yang akan datang kita akan memasuki bulan Muharram, bulan yang memiliki kehormatan, bulan suci yang di bulan Muharram ini dilarangnya berperang. Dan bulan Muharram memiliki historis sejarah yang mulia. Dan bulan Muharram cukup sebagai bulan yang mulia karena Rasul menyatakan Syahrullah, yaitu bulan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, kemuliaan yang Allah berikan dan ciptakan di bulan Muharram ini hendaklah kita patut mensyukurinya. Dikala kita masih diberi nyawa hidup di bulan Muharram untuk menjalani sunnah dari sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjauh dan meninggalkan dari apa-apa yang bertentangan dan melanggar dari tatanan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Oleh karena itu, kita merasa kasihan dan prihatin melihat beberapa kaum muslimin yang seharusnya berlomba-lomba untuk menjalani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram, namun mereka malah berlomba-lomba untuk menjalani suatu ritual, suatu kegiatan yang jauh bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, tiba-tiba melihat orang-orang Yahudi pada puasa di bulan 10, di tanggal 10 Muharram. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana ahakku bi Musa minkum fasomahu wa amara bisiyamihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih berhak untuk kalian daripada Nabi Musa alaihi salam. Maka Rasulullah berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut, yang dikenal dengan Asyura, dan memerintah para sahabatnya juga ikut berpuasa, sehingga puasa Asyura adalah sunnah. Oleh karena itu, sunnah yang mulia ini Rasulullah terangkan dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Muslim, agar supaya kita menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi, yaitu puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Namun Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan, kalaulah seandainya dia memungkinkan untuk memilih puasa 9 dan 10, itu afdol. Karena Rasul menyatakan, seandainya aku diberi panjang umur, tahun depan aku akan puasa tanggal 9-nya. Hadis ini yang menguatkan bahwa pendapat yang cukup kuat adalah puasa Muharram itu adalah tanggal 9 dan 10. Demikian Rasul sebutkan di hadis, juga riwayat Imam Muslim, tentang keutamaan puasa di bulan Muharram ini. Kata beliau, ahtasibu ala Allah an yukafira sanah allati qablahu. Aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar yang berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram yang memilih pendapat itu, yaitu mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Suatu keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya, rahmatnya, karunianya diberikan kepada hamba Allah, kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat, yang mereka menjalani sunnah yang mulia ini, puasa di bulan Muharram, yaitu 9 dan 10 Zulhijjah. Maka harapannya dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tidak ada lagi panutan yang paling berhak dan wajib untuk kita panuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita punya kewajiban untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari sunnah, menuntut sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita terhindar dari berbagai penyimpangan atau ibadah atau amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebuah kenikmatan yang besar dan sungguh sebuah ketenangan dan persatuan yang indah dan nikmat ketika seorang muslim dihidupkan di atas sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah itu identik dengan persatuan, identik dengan kemuliaan, sebagaimana lawannya yaitu bid'ah atau mengada-ngada dalam syariat Islam ini itu identik dengan perpecahan dan perselisihan dan ketidaktenangan. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sunnatu makrunatun bil jamaah wal bid'atu makrunatun bil furqah, bahwa sunnah itu selalu identik dengan persatuan, demikian pula bid'ah wal iyadhu billah, membuat syariat sendiri, membuat ajaran sendiri, itu identik dengan perpecahan dan permusuhan wal iyadhu billah. Oleh karenanya, apapun permasalahannya, yang kita mendekatkan diri kepada Allah, ibadah ucapan, ibadah perbuatan, maupun keyakinan kita, hendaklah tercermin dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, ittabi'u wa la taftari'u faqad kufitum. Kalian adalah mengikuti, tunduk kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengada-ngada. Jangan kalian merasa lebih pintar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kalian telah tercukupi itu semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, adanya kekacauan, adanya kerusakan, adanya penyimpangan, dan adanya perpecahan ketika mereka mengadakan ritual sendiri, ketika mereka berfatwa tanpa landasan dari Al-Quran dan tanpa landasan dari sunnah, tanpa bimbingan dari para salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika Rasulullah sedang bercerita dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang A'raf, orang Badui, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan pembicaraannya sehingga sebagian sahabat menduga mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka akan pertanyaan tersebut sehingga tidak menjawab. Sahabat lain menduga jangan-jangan Rasulullah tidak mendengar akan pertanyaan orang tadi. Maka Rasul terus melanjutkan pembicaraannya. Setelah Rasulullah selesai berbicara, baru Rasulullah bertanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Kemudian orang Arab Badui ini berkata, "Ha ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah yang tanya tentang hari kiamat. Maka Rasul menjawab, "Idza dhuyi'atil amanah." Kiamat akan terjadi ketika amanah dikhianati, ketika amanah telah disia-siakan. Kemudian orang A'raf ini, orang Badui ini, sembari bertanya untuk lebih lengkap jawabannya, "Ya Rasulullah, wa ma ida'atuha?" Ya Rasulullah, apa dan bagaimana maksud menyia-nyiakan amanah tersebut atau mengkhianati amanah tersebut? Maka Rasul menjawab, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi, fantadhiris sa'ah." Ketika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya, kata Rasulullah SAW. Tunggu hari kiamatnya. Oleh karena itu, para mubaligh, para da'i yang mereka tidak memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah, mereka bicara semaunya mereka, sehingga umat ini dibuat bulat-bulanan, digiring kepada arah yang sesat, arah yang menyesalkan dan menyesatkan kaum muslimin, dengan sebab mereka mengkhianati amanah, amanah ilmiah berfatwa tanpa ilmu, dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kata Rasul di akhir zaman mereka dimatikan oleh Allah para ulama. Para ulama itu dimatikan, menunjukkan ilmu dicabut oleh Allah. Dicabutnya ilmu hubungan dengan dicabut dari dada-dadanya para ulama. Namun dimatikannya para ulama itu dicabutnya ilmu oleh Allah. Sehingga pada waktu itu kata Rasulullah SAW, orang-orang pada menjadikan orang-orang jahil sebagai pimpinan. Dan ditanya tentang ilmu, fasu'ilu an ilmin, orang-orang jahil ini yang gak ngerti agama diangkat sebagai pimpinan, ditanya tentang ilmu, fa'aftau bighori ilm, berfatwa tanpa ilmu, fadollu wa'adollu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karenanya itu, maka amanah ilmiah ketika sudah dikhianati dan dipegang orang-orang yang bukan ahlinya, yang mereka tidak ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah sebagaimana difahami oleh salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum, maka kehancuran, kebinasaan, dan kesesatanlah dan perpecahan yang akan terjadi. Oleh karenanya, marilah kita semua, senyapang nyawa masih dikandung badan, tegakkan diri kita, kuatkan langkah kita untuk ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang difahami oleh para sahabat Rasul, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu ma tasma'un, thumma astaghfirullah li wa lakum, wa huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Penyimpangan yang terjadi dikarenakan mereka tidak mengikuti jalan yang Allah perintahkan untuk diikuti, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya para orang-orang yang soleh. Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh salaful ummah, itulah yang benar, yang Allah jamin kebenarannya sampai hari kiamat. Karena ilmu ini nyampe kepada kita gak mungkin kecuali melalui sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Dan itu generasi yang Rasulullah rekomendasi, yaitu firman dari Allah subhanahu wa ta'ala, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, yang sezaman dengan aku. Kemudian setelah itu. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang generasi yang paling faham tentang makna Al-Quran, tentang makna hadis Rasulullah SAW. Para sahabat itu murid langsung Rasulullah SAW. Sehingga mereka paling faham dan paling mulia dan sudah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan yang terjadi karena mereka tidak mau mengikuti yang ketiga ini, pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Di satu sisi, fitnah demikian gencar di masyarakat kaum muslimin. Ada berbagai macam aliran faham sakta yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Naam, di sisi lain kita juga demikian, dihadapkan di berbagai macam fitnah syahwat, fitnah duniawi yang terus menyeret kita untuk larut kepada duniawi, sehingga lupa ibadah kepada Allah, lupa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lupa untuk apa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, badirul bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim, kalian, kata Rasulullah SAW, bersegera, bergegas-gegas untuk beramal amalan soleh, amalan yang ikhlas karena Allah, amalan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitanan, sebelum kalian tergilas oleh fitnah, sebelum kalian larut dengan dalam fitnah, beramal kalian amalan soleh. Karena sungguh kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah itu bagaikan potongan malam gelap gulita yang demikian dahsyat, mudah dan sambarannya kuat dan demikian samar terselubung sehingga tidak ada yang bisa menjamin untuk selamat dari fitnah, fitnah syubhat, fitnah kerancuan dalam agama ini, penyimpangan pemahaman maupun fitnah syahwat duniawi dan yang seisinya syahwat. Oleh karenanya Rasul sampai menyontohkan yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seseorang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di waktu pagi dia mukmin, sorenya sudah kafir. Di waktu sore dia mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yabi'u dinahu bi ardhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan potongan duniawi, na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua berupaya dan bersungguh-sungguh sekaligus memohon kepada Allah agar kalbu kita, hati-hati kita senantiasa dikokohkan di atas agama Allah, dikokohkan di atas ketaatan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.